Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan beberapa hal akan pentingnya salat. Bahwa yang pertama, salat adalah salah satu dari rukun-rukun Islam. Kemudian yang kedua, bahwa sholat adalah tiang agama, yang mana apabila tiang roboh maka bangunan pun akan runtuh. Dan yang ketiga, bahwa sholat mempunyai kekhususan daripada ibadah rukun Islam yang lainnya, yang apabila seseorang meninggalkan sholat dia bisa menjadi kafir, keluar dari agama Islam. Berbeda dengan rukun Islam yang lainnya seperti puasa, zakat dan haji, jika mereka meninggalkannya dengan tetap mengimani hukum wajibnya, tidak menjadi kafir, tetapi mereka terjatuh ke dalam dosa besar. Kecuali mereka yang meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, meninggalkan haji dengan mengingkari hukum wajibnya, mereka kafir, keluar dari agama Islam. Berbeda dengan sholat, sekalipun seseorang meyakini hukum wajibnya tetapi dia meninggalkan sholat, maka dia bisa menjadi kufur disebabkan meninggalkan sholat. Inilah kekhususan sholat daripada rukun Islam yang lainnya, yang apabila ditinggalkan bisa menjadi murtad atau kufur. Kemudian yang keempat, diantara pentingnya sholat disebabkan Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan sholat ini di atas langit yang ketujuh, yang di sana tidak ada makhluk yang sampai ke sana kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, bahwa Allah wajibkan salat kepada Nabi Muhammad di malam yang paling utama di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu di saat Mi'raj atau diangkat ke langit. Naam, pada malam Isra wal Mi'raj. Naam. Kemudian yang keenam, annallaha faradaha alaihi sallallahu alaihi wasallam biduni wasitatin bainahuma. Bahwa Allah fardukan salat kepada Nabi Muhammad tanpa perantara, melainkan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala tanpa melalui Jibril alaihi salam. Dan yang ketujuh, annallaha faradaha alal ibad awaluma faradaha khamsina salatan fil yaumi wal lailah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala fardukan salat kepada hamba-hambanya sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam, yang kemudian Allah berikan keringanan hingga menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Tetapi dalam riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya khamsun wa hiya khamsun. Hiya khamsun wa hiya khamsun. Salatnya 5 waktu, tetapi pahalanya pahala mengerjakan 50 waktu. Nah, kemudian yang kedelapan, di antara pentingnya salat, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala aujaba fiha taharah, mewajibkan untuk salat adalah suci, minal hadatsil asghari wal hadatsil akbar, dari hadas kecil dan hadas besar, wan najasah, dan juga suci dari najis, fil badani wasaubi wal makan, pada badannya, pakaiannya dan tempat yang dia pergunakan untuk salat. Tujuannya apa? Liyakun al-musalli ala akmali hal fi taharatin zahiruhu wa batinuhu, agar orang yang salat benar-benar dalam keadaan yang sempurna, suci zahirnya dan suci batinnya. Naam. Barakallahu fikum. Dan yang kesembilan, kasratun nusus al-waridah bisya'niha, banyaknya dalil yang menjelaskan akan perintah sholat dan juga larangan bagi yang meninggalkan sholat, juga dalil-dalil yang memotivasi kaum muslimin untuk mengerjakan sholat, juga ancaman-ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah 9 atau 10 akan pentingnya sholat di dalam syariat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa jadikan kita hamba-hamba yang mengerjakan sholat tepat pada waktunya, dan jadikan hamba kita semua orang-orang soleh yang senantiasa menjaga kewajiban sholat. Karena sholat adalah amalan yang pertama kali difardukan, amalan yang terakhir kali hilang dari seorang muslim, dan amalan yang pertama kali ditanya di hari kiamat dari hak Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal yang keempat, keutamaan sholat dan faidahnya. Keutamaan sholat dan faidahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Telah menang orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Di antaranya adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Terkadang banyak manusia yang tidak bisa khusyuk ketika salat. Banyak manusia yang tidak bisa khusyuk ketika salat. Lalu apakah dengan ketidakkhusyuan itu dia kemudian digolongkan sebagai orang-orang yang tidak beruntung? Tidak. Selama ketika datang urusan-urusan di luar sholat, dia tolak. Dia kembalikan kekhusyuan dia. Datang urusan lagi, dia tolak kembali. Maka selama terus ada peperangan di dalam hatinya, menolak urusan-urusan yang datang pada dia selain urusan sholat, mudah-mudahan dia terus tercatat sebagai orang-orang yang khusyuk. Adapun orang-orang yang tidak khusyuk adalah yang membiarkan hatinya terus dalam kelalaian dan kesibukan urusan-urusan dunia yang masuk ke dalam hati dan pikirannya. Karena memang sudah sunnatullah. Dalam hadis Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, akhbar, beliau mengkhabarkan bi anna syaitan, bahwasanya syaitan idza uqimatish shalah jaa ilal insan. Kalau sudah ditegakkan iqamah, syaitan datang kepada manusia. Wayakul, dia kemudian berkata, uzkur kaza, uzkur kaza. Ingatlah ini, ingatlah ini. Naam, sehingga terkadang banyak urusan-urusan yang tidak terfikirkan, ketika sudah ditegakkan iqamah, muncul perasaan-perasaan atau urusan-urusan duniawi, barakallahu fikum, yang kemudian menjadikan hamba yang sholat tersebut lalai hatinya. Naam, barakallahu fikum. Maka hendaknya ketika seseorang muncul perasaan-perasaan yang di luar sholat, dia mengembalikan hatinya kepada kekhusyuan, dan yang lebih utama adalah dia mentadabburi apa yang dia ucapkan. Ketika dia mengucapkan subhana rabbiyal azim, dia ingat bahwa maknanya adalah maha suci Allah yang maha agung. Nah, inilah diantara salah satu sebab menolak, ya, urusan-urusan yang masuk ke dalam pikirannya. Dia membaca dengan memahami makna dari ayat atau dari bacaan yang dia baca. Barakallahu fikum. Maka penting bagi kita untuk mengetahui makna apa saja yang terkandung di dalam bacaan yang kita baca, supaya menambah kekhusyuan kita ketika sholat. Naam. Sampai kepada firman Allah, walladzina hum ala salawatihim yuhafidzun. Orang-orang yang beriman, yang menang, adalah mereka yang terus menjaga sholatnya. Ulaika humul warithun. Mereka lah yang akan mewarisi. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Akan mewarisi jannah firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Nah, kemudian di dalam ayat yang lain, tadi surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Dan Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11. Allah Ta'ala juga berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah, suka mengeluh, suka berkeluh kesah. 6. Idza massahu syarru jazua. Ya. Kalau mereka ditimpa dengan kesusahan, mengeluh. Iya. Muncul rasa ketidakterimaan dengan takdir dan ketetapan Allah. Naam. Wa idza masahul khairu manua, tetapi ketika mendapatkan kebaikan, keuntungan dan lain sebagainya, manua, dia menjadi bakhil. Dia menjadi pelit dari mengeluarkan apa yang sudah Allah berikan kepadanya dari kebaikan. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Nah, maka kalau misalnya ada orang yang rajin sholatnya, tetapi ketika ditimpa dengan suatu keburukan, dia marah, dia murka, dia tidak terima, atau ketika dapat kebaikan, dapat keberuntungan, dia malah menjadi bakhil, dipertanyakan sholatnya. Sudahkah khusyuk sholatnya? Sudahkah dia mencocoki segala apa yang ada pada sholat? Atau dia justru menghilangkan kekhusyuan ataupun yang lainnya di dalam sholat? Nah, sebagaimana yang Allah katakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Saat kami sudah sholat, ya, rajin sholat 5 waktu, di awal waktu, tetapi kenapa saya masih sering berbuat dosa, berbuat maksiat ini dan itu, bahkan dosanya dosa besar dan terus menerus? Maka Syekh Ibnu Utsaimin menyampaikan jawaban ringkas atas pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Jawabannya adalah, koreksi sholatmu, periksa sholatmu, sudahkah engkau khusyuk di dalam sholat? Kalau misalnya dalam sholatmu tidak khusyuk atau hatimu lalai ketika sholat, maka sholat itu tidak menjadi seperti apa yang disebutkan di dalam ayat, tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui hal ini, kita rajin sholat tetapi masih rajin berbuat maksiat, berbuat dosa, untuk mengoreksi sholatnya. Sudahkah kita benar di dalam sholat? Naam. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi dalil-dalil dari Al-Quran dan dalil dari sunnah tentang keutamaan sholat adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna awwala maftaradallahu ala nas min dinihim as-shalah, sesungguhnya amalan yang pertama kali difardukan oleh Allah terhadap manusia dari agama mereka adalah sholat. Ya, seperti tadi, sholat disyariatkan ketika Rasul masih di Mekah sebelum hijrah. Berbeda dengan puasa, zakat, haji, azan, jamaah dan lain sebagainya, disyariatkan di Madinah setelah hijrah. Nah, adapun sholat adalah yang pertama kali difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dari agama mereka. Kemudian wa akhiru ma yabqa shalah, dan hal yang terakhir, ya, ma wa akhiru ma yabqa as-shalah, dan amalan yang terakhir yang ditinggalkan. Artinya apa? Ketika seseorang sudah meninggalkan sholat, berarti dia sudah meninggalkan hal yang paling terakhir di dalam Islam. Meninggalkan puasa belum sampai kufur. Meninggalkan zakat, meninggalkan haji, meninggalkan sodako dan lain sebagainya, belum sampai kepada perkara yang mengkufurkan sholat. Meninggalkan sholat, jatuh keislaman seseorang. Artinya sholat adalah syariat yang terakhir digugurkan dari seorang hamba, yang apabila sholat tersebut gugur, hilang, ditinggalkan, maka itulah syariat yang terakhir yang ada pada hamba tersebut, yang menyebabkan dirinya menjadi kafir wal iyadu billah. Wa awwala ma yuhasabu bihi shalah, dan amalan yang pertama kali dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Naam. Maka kita yang mengaku ahlu sunnah, hendaknya salat yang pertama kali dipegang. Jangan mengaku dirinya sebagai ahlu sunnah kalau salat 5 waktu masih bolong. Salat 5 waktu masih diakhir-akhirkan tanpa ada uzur. Naam. Hendaknya kita memperhatikan perkara sholat, karena sholat adalah hak Allah yang pertama kali ditanya di hari kiamat. Bukan zakat, bukan puasa, tetapi sholat. Nah, idza sholahat sholaha sa'iru amali, yang apabila sholatnya baik, maka baik pula amalan yang lainnya. Wa idza fasadat fasadat sa'iru amali, kalau amalan sholatnya rusak, rusak pula amalan yang lainnya. Nah, wa yaqulullah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, unzuru fi salati abdi, lihat bagaimana salat wajibnya hambaku ini. Fa in kanat tamah, kalau salatnya sempurna, kutibat tamah, ditulis, dicatat untuknya kesempurnaan. Wa in kanat naqisah, tetapi kalau salatnya kurang, yakni kurang dalam artian mungkin ketika dia sholat hilang kekhusyuan, tidak sempurna, pahalanya kurang. Yaqulu, Allah Ta'ala berfirman, umzuru, lihatlah. Hal li'abdi min tatawu, apakah dia mempunyai pahala-pahala sholat tatawu, sholat sunnah. Fa'in wujidalahu tatawu'un, kalau didapati padanya pahala sunnah, sholat-sholat sunnah, maka tammatil faridoh minat tatawu, disempurnakan pahala sholat fardu yang kurang tadi dengan sholat sunnah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah obat ya, atau penyempurna dari kurangnya kita ketika sholat fardu. Tidak dipungkiri ya, tidak dipungkiri, mungkin kita semua pernah atau mungkin sering merasakan ketidakkhusyuan di dalam sholat. Dengan berkurangnya kekhusyuan, maka berkurang pula pahala hamba tersebut. Lalu apakah yang menjadikan penyempurna? Yang menjadi penyempurnanya adalah sholat-sholat rawatib, sholat-sholat sunnah. Ini diantara faedah sholat sunnah adalah menyempurnakan pahala fardu yang mungkin kurang dari pada kita. Nah, barakallahu fikum. Di selain janji-janji Allah yang diberikan kepada orang yang sholat sunnah, juga diantara faedah sholat sunnah adalah menyempurnakan pahala sholat fardu yang kurang. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di dalam hadis tadi rawahu Abu Dawud, ya, hadis tadi tentang sholat adalah rawahu Abu Dawud, dan datang dari hadis Abdullah bin Umar bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Amr berkata, inna rajulan, bahwa seorang laki-laki, jaa ila nabi, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu an afdalil a'mal. Laki-laki tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan apa yang paling utama. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, as-shalah, salat. Tsumma qala, mah? Laki-laki itu kembali berkata, mah, apa lagi? Qala as-shalah, salat. Tsumma qala, laki-laki itu kembali berkata, mah, apa lagi? Qala as-shalah, salat. Salat sama rawat sebanyak 3 kali. Qala Abdullah bin Amr berkata, falamma ghalaba alaih, maka tatkala sudah banyak disebutkan tentang salat, barulah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, al-jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Tidak diragukan lagi bahwa pahala jihad adalah pahala yang sangat besar, tetapi ketahuilah bahwa salat lebih utama pahalanya daripada jihad fi sabilillah. Hadis rawahu al-Imam Ahmad wa Ibnu Hibban. Nah, adapun faedah-faedah sholat, maka sangatlah banyak dan tidak dapat dibatasi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Namun di antara faedah sholat yang mampu disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, di antaranya adalah yang pertama, annabiha qurratal ain wa tumaniyatal qalbi wa rahatan nafsi. Di antara faedah sholat bahwasanya itu adalah hal yang sangat menyenangkan dan ketenangan bagi hati dan jiwa. Suatu yang menyenangkan dan ketenangan, juga kesenangan bagi jiwa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-tib." Telah dijadikan kecintaan kepadaku dari urusan dunia adalah an-nisa wat-tib, para wanita dan juga minyak wangi. Wa ju'ila qurratu aini fi shalah, dan dijadikan hal yang sangat atau lebih menyenangkan adalah salat. Nah, barakallahu fikum. Wa kana yaqul, dan beliau berkata kepada Bilal, "Qum ya Bilal." Ya, bangkit wahai Bilal, fa'arih nabi salat. Yani Rasul memerintahkan Bilal untuk azan, arih nabi salat. Yani tenangkan kami dengan salat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka tatkala kita mendapati hati kita sedang gundah gelana, gelisah, banyak urusan-urusan dunia dan lain sebagainya, tenangkan dengan sholat. Sholat fardu ataupun sholat sunnah. Nah, karena dengan sholat hati akan menjadi tenang. Dengan syarat tadi, sholatnya khusyuk, meninggalkan urusan-urusan dunia ya yang terjadi di luar sholat dan fokus kepada apa yang dibaca di dalam sholat. Mudah-mudahan dengan sholat itu hati akan kembali menjadi tenang dan lapang. Nah, kemudian yang kedua, bahwa sholat tanha anil fahsya'i wal munkar idza shallahal insanu 'alal wajhil ladzi umira bihi, bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar apabila dia melakukannya sesuai dengan apa yang diperintahkan, artinya dengan memenuhi syarat rukun dan juga kekhusyuannya. Maka seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika kita sudah sholat namun masih banyak melakukan perbuatan keji dan mungkar, koreksi kembali sholatnya. Sudahkah kita sholat seperti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? Nah, sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar, bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang ketiga, bahwa sholat adalah aunun lil insan, pertolongan bagi manusia, ala umuri dini wa dunia, dalam urusan dunia, dalam urusan agama dan urusan dunia. Artinya apa? Bahwa sholat adalah terdapat di dalamnya waktu yang mustajab, yakni tatkala sujud dan tatkala tahiyat akhir disunnahkan atau dianjurkan untuk banyak berdoa di waktu-waktu tersebut, karena itu adalah waktu yang sangat mustajab. Sehingga ketika seseorang menginginkan banyak urusan agama agar diberikan keistiqomahan, diberikan keikhlasan, agar dilapangkan urusan dunianya, perbanyak berdoa ketika sholat. Nah, wasta'inu bisabri wassalah, memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Rasul ketika mendapati sesuatu yang sangat menyusahkan beliau, bangun untuk sholat 2 rakaat. Nah, begitupun juga dengan para ulama, para i'immah, ketika mereka mendapatkan atau dihadapkan dengan perkara yang susah untuk dipecahkan, mereka bangun untuk sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah, meminta solusi dan jalan keluar yang kemudian Allah kabulkan dan diberikan jalan keluar atas apa yang menyulitkannya. Nah, kemudian diantara faedah sholat yang keempat, ma rattaballahu 'alaiha minal ajril 'azim wal khairil katsir, pahala yang Allah janjikan, pahala besar yang Allah janjikan dan kebaikan yang banyak di dalam salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Muslim, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibad, 5 waktu salat yang Allah fardukan kepada hamba. Faman jaa bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihin, yang barang siapa yang mengerjakan salat tersebut, dia tidak akan tersia-siakan dengan suatu apapun. Istighfafan bihaqqihin. 6. Dan tidak teranggap orang yang meremehkan hak-hak dalam mengerjakan salat. Wa kana lahu 'indallahi 'ahdun ayudkhilahul jannah, dan Allah berjanji untuk memberikan kepadanya jannah, memasukkan ke dalam jannah. Hadis rawahu Muslim. Juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Umar, man hafadha 'alaiha kanat lahu nura, barang siapa yang menjaga salat maka baginya cahaya, wa burhanan, baginya bukti di sisi Allah, wa najatan yaumal qiyamah, dan keselamatan pada hari kiamat. Bagi siapa? Bagi orang yang menjaga salat, akan diberikan kepadanya cahaya, diberikan kepadanya bukti-bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Walam wa man lam yuhafidz 'alaiha lam yakun lahu nur, namun barang siapa yang tidak menjaga salat maka tidak ada baginya cahaya, wala burhan, tidak pula bukti, wala najah, tidak pula keselamatan. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan orang yang tidak menjaga salat di yaumil qiyamah, pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis rawahu Ahmad. Cukup. Baik, naktafi bi hadzal qadar. Wallahu ta'ala a'lamu bissalam. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.